Irmis luar biasa. Luar biasa. Session yang ke-9 ini spesial untuk Irmis yang baik hatinya, para lanang-lanangi jagat Anjar Agustin Munata. Yuk langsung digoyang bareng-bareng sama Irmis semuanya. Cuma apa? Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.